Uang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat asar secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'ah. InsyaAllah fi hadhal masa' fi hadhal makan al-mubarak sanastamir dirasatana al-an wasalna ila as-safha as-sab'in ya ala as-sittin afwan ya. Jadi kita sudah memasuki safha halaman yang ke-60 ya, al-hiwar as-salis ya, al-hiwar as-salis fil usbu'il madi darasna al-hiwara as-thaniya wal-an nadkhul ila al-hiwar as-salis. Sekarang kita memasuki percakapan yang ketiga. Taib halaman 60 ya. Taib unzur wastami wa'id. Taib hadzal hiwar yaduru bainal mushtari wal ba'i. Ya, hadzal hiwar yaduru bainal mushtari wal ba'i. Taib qala al mushtari assalamu alaikum. Ya. Qala al-ba'i wa alaikumussalam. Ajaba al-ba'i wa alaikumussalam. Ayyu khidma? Al-mushtari uridu ba'd al-asas. Al-ba'i, madha turidu li ghurfatin nawm? Al-mushtari uridu sariran wa sitaratan. Al-ba'i, wa madha turidu li ghurfatil julus? Al-mushtari uridu arikatan wa sajadatan. Al-ba'i, wa madha turidu lil matbakhi? Al-mushtari uridu furnan wa thallajatan. Al-ba'i, wa madha turidu lil hammami? Al-mushtari uridu sakhanan wa mir'atan. Al-ba'i, hal turidu shay'an akhar? Al-mushtari shukran uridu mushahadatal asasi. Al-ba'i tafaddal. Taib maratan thaniya. Al-mushtari assalamu alaikum. Al-ba'i wa alaikumus salam. Ayyu khidma? Al-mushtari uridu ba'd al-asas. Al-ba'i, madha turidu li ghurfatin nawmi? Al-mushtari uridu sariran wa sitaratan. Al-ba'i, madha turidu li ghurfatil julusi? Al-mushtari uridu arikatan wa sajjadatan. Al-ba'i, wa madha turidu lil matbakhi? Al-mushtari uridu furnan wa thallajatan. Al-ba'i, wa madha turidu lil hammam? Al-mushtari uridu sakhanan wa mir'atan. Al-ba'i, hal turidu shay'an akhar? Al-mushtari shukran uridu mushahadatal asasi. Al-ba'i tafaddal. Tayyib, qari rumai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Ayyu khidmatin uridu ba'dal asasi? Madha turidu li ghurfatin nawmi? Uridu sariran wa sitaratan. Wa madha turidu li ghurfatil julusi? Uridu arikatan wa sajjadatan. Wa madza turidu lil matbakhi? Uridu furnan wa thallajatan. Wa madza turidu lil hammami? Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukran, uridu musyahadatil asasi. Afwan, uridu musyahadatal asasi. Tafadhal. Naam. Al-an yakra at-taliban. Wahid yakunu al-mushtariya wa wahid wal akhar yakunu al-ba'i'a. Naam, tafadhala berdua. Naam, silakan mulai. Naam. Wa madza turidu li ghurfatil li ghurfa. Naam, ada lamnya di situ. Wa madza turidu wa madza turidu lil matbakhi. Naam, ba'dahuma. Naam. Baik. Ahwat ada berapa orang ya? 6. Sebentar, bisa dibawa mic-nya enggak? 6, berdua ya. Satu jadi al-mushtari, satu jadi al-ba'i. 6. Tafaddalat. Naam. Baik, alan nanzur ila al-mufradat. Naam. Ikra ya akhi. Ikra. Naam. Baik. Sekaliannya itu. Memang. Baik. Ayya. ayya khidmatin. Taib, ma makna ayya? Ya, ma makna ayya? Apa kemarin? Ayya khidmatin. Apa artinya ayya khidmatin? Khidmah apa artinya? Naam. Ini asalnya ayyun, ya. Kemudian ini asalnya dari khadimah. Ya. Taib. Ayya. Ada yang tahu enggak kenapa di sini mansub? Asalnya seperti ini, ya. Asalnya seperti ini, ya. Ini marfu'un. Ya. Posisinya asalnya marfu'. Tapi kok ini mansub? Kenapa ini mansub? Kenapa mansub? Hah? Ada yang hilang di situ, ada yang dibuang. Ya. Yang dibuang apa? Yang dibuang apa? Turidu. Ya. Turidu. Ini fiil dan fa'il kan? Iya. Ini fiil dan fa'il. Berarti kalau ini fiil dan fa'il, ini apanya? Ini apanya? Ini maf'ulun bihinya. Ya, maf'ulun bihi, ya. Ini fi'lun wa fa'ilun. Apa artinya? Turidu ayya khidmatin. Ayya apa ayya? Apa ya? Khidmah apa? Khidmah itu pelayanan. Ya. Berarti turidu ayya khidmatin, pelayanan apa yang Anda inginkan? Biasa kalau bahasa Inggris itu can I help you gitu ya. Kalau kita masuk butuh apa gitu sesuatu atau masuk ke toko, ini kan masuk ke toko. Masuk di toko misalnya, ini kalau di sono di Inggris, kalau di sini butuh apaan Bang gitu ya. Kalau di sana gitu kan, can I help you gitu ya. Nah, ini turidu ayya khidmatin. Maksudnya antum, Anda butuh pelayanan apa gitu kan, seperti itu ya. Ada yang bisa saya bantu? Bisa kita kan, kalau kita masuk kan ya, kita lihat sana lihat sini gitu kan. Terus penjaganya, pelayannya datang, "Pak, apa yang bisa saya bantu, Pak?" gitu. Barulah kita mengungkapkan apa yang kita inginkan ya. Jadi ini asalnya ayya, jadi ayyu, ayyun. Ya, asalnya apa? Ayyun. Kemudian karena dia maf'ulun bihi, ya maka mansub, jadilah dia mansub. Ya. Mana ininya fi'il dan fa'ilnya? Fi'il dan fa'ilnya dibuang di sini nih, turidu. Ya, turidu apa yang engkau inginkan, ya? Yang Anda inginkan, pelayanan apa yang Anda inginkan? Taib. Terus kenapa ini tidak apa namanya, tidak bertanwin? Kalau di sini kan ayun, seharusnya di sini ayan. Kenapa tidak bertanwin? Ada yang tahu nggak kenapa tidak bertanwin? Karena dia apa? Mudhaf, ya nggak? Ya, mudhafun. Ya kalau mudhafun kan tidak bertanwin. Mudhaf. Nah, ini mudhafun nilainya. Ini mudhafun nilainya. Ya, ini mudhafun ilainya. Ya, ayya khidmatin. Di sini berarti turidu ayya khidmatin. Nah, kalau antum mau pakai ini, turidu bisa. Jadi kalau nanya ke orang, ke seorang laki-laki misalnya, turidu ayya khidmatin, butuh pelayanan apa? Ya, atau misalnya antum nanya ke istri antum, turidina ayya khidmatin. Atau istri nanya ke suaminya, turidu ayya khidmatin. Ya, seperti itu. Jadi pelayanan apa yang Anda inginkan? Ya. bisa dipahami ya sampai di sini ya. Taib, Iqra lanjut. Taib, stop dulu. Taib, ba'dal asas. Di situ ada turidunya, uridu. Nah, tapi perhatikan, mana ba'dal asas? Iya, ba'da ini bisa diartikan apa? Bisa diartikan beberapa gitu ya. Beberapa. Jadi dia masuk itu di toko, dia enggak mau hanya satu. Beberapa mungkin 2, 3, 4 gitu kan seperti itu. Taib, al-asas, mana al-asas? 6. Perabot atau perkakas gitu ya. Taib, nah perhatikan di sini. Ini tadi sama persis dengan yang ini. Iya, perhatikan polanya sama kan? Ini ayya khidmatin, ini ba'dal asasi. Nah, berarti kalau sama, antum kalau ditanya misalnya, ayya khidmatin, antum boleh langsung bilang ba'dal asas. Jadi uridunya juga di kita buang bisa, ya. Uridu, ya. Uridu, ini bisa dibuang juga ini, ya. Berarti bisa kita katakan langsung ba'dal asas. Saya mau beberapa perabot. Boleh juga antum ucapkan seperti yang tertulis itu, uridu ba'dal asas, atau antum boleh kalau ditanya ayya khidmatin ba'dal asas. Ya, berarti orang sudah tahu kalau ini adalah maf'ulun bihi. Ini mansub. Isim mansub. Ya, kedudukannya sebagai apa? Dia kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Kemudian kedudukannya apa di sini? Selain maf'ulun bihi, karena dia tidak bertanwin. Na'am mudhaf, al-asasi mudhafun ilai. Ya, cuma bedanya kalau yang ini, khidmatin ini, dia tidak bertanwin, dia tidak beralif lam, maka dia bertanwin. Kalau al-asasi, dia bertanwin, maka dia tidak dia pakai alif lam, maka dia tidak bertanwin. Apa bedanya? Kalau ayya khidmatin, pelayanan apa aja? Ya, jadi nggak ditentukan pelayanan tertentu, tapi umum karena tidak memakai alif lam. Kalau ini dia sudah mengetahui bahwa al asas mungkin beberapa nanti dia jelaskan kan, saya mau ini dan seterusnya, makanya dia pakai alif dan lam. Tapi kalau tidak pakai alif lam, ba'do asasin, bisa dipahami ya. Jadi polanya sama persis sama yang ini. Ya, ini maf'ulun bihi wa huwa mudhaf namanya ya. Dia maf'ulun bihi wa huwa mudhafun dan ini adalah mudhafun ilaih. Ya, ini maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, fi'il dan fa'ilnya mahzuf. Fi'il dan fa'ilnya dibuang, ini dibuang, kalau ini enggak dibuang, kalau ini dibuang. Ya, kemudian wa huwa mudhaf, khidmatin mudhafun ilaih. Ya, bisa difahami. Kemudian selanjutnya, ya. Ada al-asasu. Ya, al-asasu. Beda kan? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ya di hurufnya. Kalau yang satu pakai sa, ya, kalau yang ini pakai sin. Ya. Jadi ini al-asasu, ini al-asasu. Ya. Kalau ini sudah, ini disadur dari bahasa Indonesia ya, disadur ya, ini ya, atau bahasa Indonesia yang nyadur, bahasa Arab yang nyadur bahasa Indonesia yang nyadur. Dalam bahasa Melayu itu ada sekitar 3000 kosakata yang disadur dari bahasa Arab, termasuk al asas ini, asas, ya, apa artinya asas? Bahasa antum apa artinya asas? Ah, iya. Yeah. Dasar ya, dasar, mungkin bisa pondasi, terus apa lagi, kerangka gitu ya, apalagi gitu deh ya, pokoknya ini asas ya. Asas itu artinya dasar ya, dasar, bisa dasar gitu ya, udah tadi dasar. Baik, asas ya, makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah hak asasi, ya, itu murni semua disadu dari bahasa Arab. Hak, hak, hak juga dari hakun, ya, ya, iya, hakun, hak, dihaki, ya, kan? Ini dihaki, dihaki dari sini hakun, ya. Hadza haqqi, ya, hadza haqqi, ini adalah hak saya, ini adalah milik saya, gitu. Jadi kalau hak asasi artinya apa? Ya, hak asasi itu artinya hak yang paling mendasar, gitu. Iya kan, hak asasi manusia, kan, gitu. Nah, itu semua disadur dari bahasa, bahasa Arab. Dari sini hak dan al-asas, ya. Taib, beda asas. Kalau asas dengan si, dengan sa, ya, itu artinya perabot. Tapi kalau al-asas, ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Taib, sudah. Nah, lanjut. Taib. Baik. Li ghurfatin naumi. Baik, ya. Ini lam, ya. Lam. Baik, kemudian ghurfa. Ghurfati. Kemudian an-naum, an-naumi. Li ghurfatin naum. Mungkin kalau antum lihat, antum belum pernah pelajari sebelumnya, li ghurfatin naum di sini cuma ada dua kata, ya. Li ghurfati dan an-naumi. Padahal di sini ada berapa kata? Seharusnya ada berapa kata di sini li ghurfatin naum? Ada tiga, ya. Lam di sini al-lam, ya, ini namanya al-lamu, al-lamu, ya. Lam di sini apa? Harfu, naam, harfu jarrin. Taib, kalau yang ini apa? Ismun, ismun majru, majrurun, ya, bi, bilam, bilam, ya. Kalau ini apa? Wahua, wahua apa? Wahua mudhafun. Ya, kalau yang ini apa di sini? Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun taib. Bisa dimengerti, ya? Jadi lam ini huruf jar, salah satu huruf jar, ya, salah satu huruf jar. Ini menunjukkan apa? Artinya apa kalau lam? Ya, kepemilikan, ya. Ini namanya ismun majrur, ya. Ismun majrurun bi bilam wa alamatu jarhi al kasra. Kemudian wahwa mudhaf, dia mudhaf, kan? Kenapa dia mudhaf? Dia tidak bertanwin. Berarti disandarkan ke sini. An-naumi ini mudhafun ilai. Ya. Bisa difahami, ya. Jadi lamnya di sini adalah menunjukkan kepemilikan. Berarti apa artinya di sini? Li ghurfatin naum. Ayo, apa artinya li ghurfa? Li ghurfati apa artinya? Untuk ruangan an-naumi tidur. Ya. Berarti li ghurfatin naum untuk ruangan tidur. Madza turidu li ghurfatin naumi? Maksudnya perabot apa yang Anda inginkan untuk ruangan tidur atau untuk kamar tidur. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Baik. Bentar. Habis ini. Baik. Uridu apa? Sariran. Wa taib. Mana sarir? Apa? Naam, sarirun, tempat tidur. Ya. Taib, ada yang tahu enggak kenapa di sini mansub? Kenapa bukan sarirun atau saririn? Kenapa di sini sariran? Naam, karena ini adalah apa? Maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi ya. Taib. Mana fi'il dan fa'il ya? Uri. Naam. Dari kata satara, satara artinya apa? Ya. Satara ya, fi'il mudhari'nya yasturu. Ya, yasturu. Yasturu. Ya. Satara yasturu. Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman. Man satara musliman, tutup dalam kurung aib ya. Jadi barang siapa yang menutupi, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah. Niscaya Allah pasti akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ini ya, jadi dari kata satara, satara telah menutup. Yasturu. Ya, sitara, ya sitara ini apa namanya? Alat-alat untuk menutup. Ya, jadi menghalangi pandangan. Makanya disebut sebagai apa? Sitara, horden, horden ya. Jadi kain untuk menutupi penglihatan, pandangan itu namanya sitara. Ya, horden. Ya. Demikian pula dengan sutra, sutra untuk menghalangi, menjadi pembatas kita itu sutra. Ya, yang dipakai untuk sholat. Ya, yang kita diperintahkan kalau kita sholat diperintahkan untuk mendekat ke sutra. Ya. Makanya kalau menurut mazhab zahiri, hukumnya sutra dalam sholat itu wajib. Kalau mazhab zahiri, ini kan seperti itu. Jadi hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ada ulama yang berpendapat sunnah muakkada. Ya, seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini masalah fikih. Yang jelas ini maknanya. Taib, kita lihat. Kenapa di sini, kalau ini kan sariran maf'ulun bihi. Ya. Tapi sitaratan ini. Kenapa sitaratan di sini? Hah? Ayo. Kita lihat dulu. Waw di sini. Ini namanya. Wawul atfi. Ya. Jadi waw apa? Waw ataf ini namanya. Ya. Sitaratan apa? Bukan maf'ul, ma'tuf ya. Ini ma'tuf. Ya. Jadi sariran. Wa ini namanya waw ataf, sitaratan ma'tuf. Ma'tuf ini dia harus mengikut ke sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita katakan di sini ya, marartu bisaririn wa sitaratan atau sitaratun. Marak, dengerin lagi. Marartu bisaririn wa sitaratan atau sitaratun. Sitara? Ya, sitaratin ya. Berarti udah main ini ya. Ya, biasanya orang kan milih ya A atau B gitu ya. Udah ada pilihan lain ya. Jadi uridu sariran wa sitaratan. Nah kalau marartu bi saririn. Kenapa bi? Kenapa saririn? Karena ba harfu jarrin kan? Saya melewati sebuah tempat tidur. Marartu bi saririn wa sitaratin. Nah, ini namanya waw ataf, kemudian sitaratin. Nah, kalau dirubah jadi apa namanya? Di sini majrur, maka di sini juga apa? Majrur, ya. Sarirun yang benar apa? Sarirun wa sitaratan atau sitaratin? Sarirun enggak pakai apa-apa di depannya. Ya, depan di awal kata. Sarirun wa sitaratan atau sitaratin? Hah? Apa? Dengerin lagi. Ya, ini saya tuliskan. Sarirun, ya. Sarirun wa sita wa sitaratan atau sitaratin? Hah? Sarirun wa sitaratan atau wa sitaratin? Wa sitaratun, ya. Ya, jangan diapa-apain kalau enggak ada sebabnya, ya. Jangan dinasab, jangan dijar kalau tidak ada penyebabnya. Karena asalnya isim itu apa? Asalnya isim itu apa? Marfu, ya. Jadi asal, hukum asal isim itu semuanya apa? Marfu, ya. Nah, kalau datang yang menasabnya atau yang manjarnya, barulah dinasab atau dijar. Seperti itu. Pokoknya hukum asalnya apa? Marfu. Itu dipegangin tuh. Hukum asal setiap isim adalah apa? Marfu. Dia bisa berubah jadi nasab atau jar kalau ada yang menasab atau ada yang menjarnya. Seperti itu, ya. Taib, udah ya. Lanjut. Ya. Kita belajar-belajar begini sebenarnya enak ya. Taib, lanjut. Naam. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Taib, li ghurfati. Ini sama tadi ya. Li ghurfati al julusi. Taib, sama tadi ya. Ini harfu jarrin, sama ini marjurur wa mudhaf, kemudian ini mudhafun ilaih, ya. Mawan al julus. Nah, duduk, ya, qa'ada. Ini dari kata jalasa. Jadi ini berasal dari kata jalasa, ya. Naam, jalasa yajlisu, masdarnya julusan, ya, masdarnya julusan. Ya, berarti ini masdar, ya. Jadi li ghurfatil julusi berasal dari kata jalasa yajlisu. Sinonimnya ada di antaranya qa'ada, ya. Ini sinonimnya qa'ada. Qa'ada yaq'udu, ya. Yaq'udu qu'udan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi dzalika rabbana ma khalaqta hadza batila." Surah apa itu? Naam. Ya, santum. Taib, masyaallah, barakallahu fiik. Ini qu'ud apa? Qu'ud sinonim dari julus. Ya, qu'ud. Naam. Taib. Lanjut. Taib. Sekarang uridu arikatan. Sini aja ya. Hapus aja ini. Ah. harikatan. Harikatan wa wasajjada. Taib, mana arika? Naam, arika, jamaknya? Ya. Jamaknya apa arika? Arikatun. Ari, lihat dalam surah Al-Mutaffif, Al-Mutaffifin. Ya, tapi enggak tahu ayatnya berapa, lupa. Arika tun. Jamaknya ya. Innal abrara lafi na'im. Alal alal na'am. Alal araiki yang turun. Innal abrara, al abrar, orang-orang yang taat, taat banget sama Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya kelak nanti berada dalam kenikmatan yang sangat dahsyat. Alal araik, di atas dipan-dipan ya, bukan dipan-dipan, di atas sofa-sofa gitu ya. Araik. Alal araiki yang turun. Jadi di atas sofa-sofa mereka melihat gitu ya. Jadi araik. Arikatun araik. Araik. Dia maf'ulun bihi ya. Dia maf'ulun bihi. Taib. Ya, kalau yang ini tadi apa? Ataf ya. Atfun ya. Waw, waw ataf. Kalau ini apa? Hah? Matu ya. Taib. Mana sajadah? Ini sajadah. Sajadah ini dari kata apa? Dari kata kerja sajadah. Ya. Sajadah. Yas. Yas judu. Yas judu. Bisa sujudan. Kemudian bisa juga apa? Sajadatan. Ya. Jadi ini sajadah. Wazannya apa sajadah? Wazannya fa'ala. Ya. Fa'alatun artinya tempat untuk sujud ya. Tempat untuk sujud. Ya. Sama nanti kita ada nanti sallaja ya. Sallaja. Sallaja kan sama kan wazannya kan? Fa'ala sallaja. Dari kata saljun. Asallaja tempat untuk membuat salju. Ya. Jadi salju itu salju. Salju itu dari bahasa Arab. Bilma'i wassalji walbardi ya. Taib. Ah, ini fa sajada, sajada yang biasa bisa karpet gitu kan. Kemudian sajada bisa juga yang kita pak ya kita sajada, sajada sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, tempat untuk bersujud itu ya. Taib. Samanya nanti dengan sallaja. Ya, ini wazannya sama. Ya. Taib. Udah ada lagi? Terus lanjut. Naam, matbakhun. Kita hapus. Taib, matbakhun. Matbakhun. Taib, mana matbakhun? Nah, dapur. Taib, matbahun. Ini akar katanya dari kata kerja ya. Dari kata apa? Taba. Naam. Tabaha yat. Yat buku. Nanti kalau perlunya hafal wazan di sini ya. Jadi kalau antum antum ketemu begini, kalau di kamus sampai hari kiamat enggak bakal ketemu. Cari di huruf mim. Mau kamu setebal Imam Syafi'i ini enggak bakal ketemu. Ya. Karena mim ini bukan huruf aslinya ya. Bukan huruf aslinya. Ini wazan, ini timbangan, ini pola. Nah, kalau antum mau ketemu ini cari di to tabaha. Ya, yatbuhu tabahan. Ya, masdarnya tabahan. Taib, matbahun ini apa namanya? Naam, matbahun ini adalah ismul makan. Ya, ismul makani. Apa itu ismul makani? Tempat, yang menunjukkan tempat. Tabakha artinya dia telah memasak, dia sedang memasak masakan. Matbahun, tempat untuk memasak. Ya, kalau bahasa Inggris apa namanya? Kitchen ya. Taib. Taib, jadi matbahun ini bukan asalnya seperti ini, tapi diambil dari kata kerja, dari kata tabakha artinya memasak. Matbahun, tempat untuk makan, litabakhi, tempat untuk apa? Untuk memasak, ya. Jadi isim makan ini ala wazni maf'alun. Ya. Maf'alun, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Maf'alun, matbahun, tabakha yatbukhu tabakhan matbahun. Ya. Jadi ini apa tadi isim? Isim makan yang menunjukkan kepada tempat, ya. Sama dengan nanti kalau kita bawa ke masjadun, ya. Masjadun. Sebenarnya masjadun, sajadah yasjudu sama ini polanya. Ya, makanya ada ulama bahasa yang mengatakan bahwa sajadah yasjudu itu isim makannya bukan masjidun tapi masjadun. Ada yang mengatakan seperti itu dengan pola seperti ini, matbahun, masjadun, maf'alun. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang umum kita pakai adalah apa? Masjidun. Masjidun itu tempat untuk bersujud. Ya, tempat itu secara bahasa ya. Masjid isim makan dari maf'alun. Masjadun atau masjidun tempat untuk bersujud. Jadi semua tempat untuk bersujud disebut sebagai apa? Masjidun. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat, salah satu keutamaannya Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul yang lain, Rasulullah SAW katakan wa ju'ilat liyal ardu apa? Masajid wa tahur, dijadikan bagiku semua bumi, ya seluruh bumi, seluruh permukaan bumi sebagai apa? Tempat untuk sujud dan suci, ya. Nah, kecuali nanti ada larangan yang mengkhususkan bahwa di sini nggak boleh loh sholat sini, nggak boleh sholat sini, gitu, nggak boleh sholat di kamar mandi, gitu kan? Itu pengkhususan namanya dalam ilmu fikih, taksis. Jadi dibahas dulu secara umum bahwa boleh kita sujud dimanapun, ya boleh. Tapi nanti ada taksisnya bahwa nggak boleh di tempat ini seperti kamar mandi, kuburan, itu nggak boleh sujud di situ kan, seperti itu, ya. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Jin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa annal masajidalillah. Masjid jamak dari apa? Masajid. Ya, masjid mufradnya, masajid jamaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jin, "Wa annal masajidalillah." Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru atau menyembah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa masjidun, ya, itu artinya diantara maknanya adalah anggota sujud, ya. Jadi ini kesini rata, ya. Ini dari apa, jidat ke hidung nyambung, terus dua tangan, ya, kemudian dua lutut, kemudian dua kaki. Ada yang mengatakan bahwa masjid ini, ya, diantara makna masjid ini, ya. Nah, maka ini masjid ini, anggota badan, anggota sujud ini, ini tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita sujud kepada selain Allah, enggak boleh. Ya, enggak boleh kita ruku kepada selain Allah, enggak boleh. Ya. Akan nanti ada hukumnya tersendiri lagi ketika ada orang sujud kepada selain Allah. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya ibadah jelas apa? Apa namanya? Syirik. Tapi kalau litahrim, dia enggak tahu misalnya. Dia untuk menghormati, litahrim. Ya. Dia hanya bukan menyembah kepada orang yang suci, enggak. Dia litahrim untuk pengagungan saja gitu kan. Dia menghormati orang tersebut. Ini akan lain lagi hukumnya. Tidak boleh langsung kita katakan dia sujud kepada selain Allah, dia syirik. Enggak. Ya. Dia niatnya seperti apa, walaupun itu tidak boleh, semua sujud tidak boleh. Ya. Hukum asalnya tidak boleh bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi nanti enggak boleh kita sapu rata gitu kan, seperti itu, ya. Baik. Lanjut. Baik, furnan. Mana furnan? Furnun. Furnun apa? Apa? Iya. Furnun itu apa namanya? Furnun itu kompor. Ya, furnun adalah kompor, ya. Wa thallajatan. Furnan wa thallajatan. Thallajatan apa? Kulkas. Jadi tempat untuk mendinginkan. Makanya disebut kalau kita kulkas. Ya, thallajatan sama dengan sajadatan. Ya. Taib, lanjut. Taib, hammam. Taib, kamar mandi. Lanjut. Taib, sakhan. Ya, mana sakhanan? Apa istilahnya? Kalau di kamar mandi itu. Water apa? Water apa namanya? Ada istilahnya kan? Kalau di kamar mandi itu, tinggal diputar ke kanan, panas gitu. Nah itu ini sahan, ya. Apa? Ya, pemanas air, ya. Pemanas air sahan, ya. Maun sakhinun ada dalam bulughul maram, mana itu ada, ya. Ada bahasa-bahasa maun sakhinun, air bagaimana hukumnya air yang panas dipakai berwudu gitu kan, seperti itu. Sakhinun, maun sakhinun artinya air yang panas. Sahan ala wazni fa'al, ya, berarti sama, alat untuk apa? Alat untuk memanaskan, ya. Sahan jadi alat untuk memanaskan air, itu namanya sahanun, ya. Kan suka ada tuh ditempel di kayak speaker ini yang posisinya, terus air kan ada dua, ada pipa tuh, pipa masuk ke situ juga kan, yang panas masuk ke situ, jadi kalau diputar kerannya keluar panas, itu namanya sahan, ya. Taib, lanjut. Naam, syai'un ma'ruf, ya. Syai'an di situ maf'ulun bihi, turidu fi'il dan fa'il, syai'an apa namanya? Maf'ulun bihi. Naam. Lanjut. Taib, uridu musyahadata al-asasi, ya. Taib, musyahada di situ kalau enggak salah udah pernah kita terangkan, ya. Musyahada, musyahadatun atau musyahadatan, ya, masdar, ya. Musyahadatan ini masdar dari kata kerja apa? Musyahada yushahidu yushahidu, ini musyahadatan, ini masdarnya, ya. Nah kalau kita katakan uridu musyahadatan, uridu musyahadah, ya, uridu musyahadatan, ini asalnya uridu apa? Masih ingat gak? Asalnya apa? Asalnya uridu an, ya, muawwal di sini an usha hida, ya, ini asalnya, ya. Jadi kalau kita katakan uridu musyahadatan, kalau situ uridu musyahadatal asasi, uridu musyahadatasyaqqati, uridu musyahadatal masjidi, uridu musyahadatal maktabi, ya, uridu musyahadata as-sayyarati, ya. Asalnya uridu an usyahida. Jadi kita mempergunakan kata, kita mempergunakan masdar. Asalnya uridu an usyahida. Saya mau menyaksikan. Ya, seperti itu sudah pernah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu. Taib, udah selesai? Taib. Nah, ada yang perlu ditanyakan enggak di al-hiwar ats-tsalits ini? Di percakapan yang ketiga ini. Ada yang perlu ditanyakan? Taib, akhwat, tolong satu orang dibaca dan diterjemahkan. Al-Mushtari, assalamualaikum. Oh, yang belum di, afwan, yang belum dibahas tadi Al-Mushtari, ya. Sebentar, Al-Mushtari dan sebentar. Al-Mushtari dan Al-Ba'i. Afwan, ya. Kelewatan. Al-Mushtari. Mana Al-Mushtari? Salah kan yang paten. Baik. Al-Mushtari, ya. Ini asal katanya Al-Mushtari, ya. Al-Mushtari ini bukan aslinya, akan tetapi ini isim fa'il, ya, isim fa'il dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Ishtara, ya. Fi'il mudarinya yashtari. Masdarnya ishtiraan. Taib, ishtara yashtari. Dalam Al-Quran banyak, ya, diantaranya innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apa? Membeli, ya, innallaha ishtara minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, diri-diri mereka. Jadi Allah beli diri-diri mereka, ya. Al-Mushtari isim fa'il, ya, wazannya dari al-Mushtari dari kata kerja, ya. Ishtara yashtari ishtira. Al-Mushtari isim fa'il, wazannya al-mufta'ilu, ya. Taib, berarti alladhi yashtari, berarti al-Mushtari apa maknanya, apa alladhi yashtari? Alladhi yash ya, yang membeli atau pembeli, ya, al-mushtari, ya. Kalau al-mushtara, al-mushtari pembeli, alladhi yashtari, alladhi yashtari, ya, kawan. Kalau al-mushtara, al mushtara, apa artinya nih? Alladhi yushtara, ya, apa? Belanjaan yang dibeli. Alladhi yush, alladhi yushtara. Ini isim apa namanya? Ini isim maf'ul. Kalau ini isim fa'il, ini ismul fa'il. Ismul fa'ili. Kalau yang ini apa? Ismul, ismul maf'uli. Taib, ya, bisa difahami. Taib, kemudian yang kedua apa? Al, al-ba'i'u. Al-ba'i'u. Ba'i'u. Apa artinya al-ba'i'u? Ini isim fa'il juga. Ya. Cuma wazannya fa'ilun. Kalau yang ini isim fa'il juga, wazannya mufta'ilun. Afwan. Kalau yang ini fa'ilun. Kata kerjanya apa? Ba. Naam. Ba'a yabi'u. Yabi'u bai'an. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iza nudia lissolati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wadharul bai'i wadharul bai'ah. Ya, tinggalkan jual beli. Ya, al-bai' artinya jual beli. Isim masdar dari kata ba'a yabi'u, ini isim fa'ilnya. Ya. Kemudian dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki, ya, rijalun la tulhihim, yang mana laki-laki ini tidak dilalaikan tijarah perdagangan, wala tulhihim tijaratun wala bay', perdagangan dan jual beli, ya. Nah, maka al-ba'a artinya apa? Beda kan antara ishtara dengan ba'a. Kalau ishtara ya'khud, ya, la. Naam, al-mushtari artinya mengambil, membeli kan? Kemudian ba'a artinya menyerahkan, ya. Jadi ba'a ini menjual. Ya. Ba'a artinya ba'a yabi'u, menjual. Kalau al-mushtari Afwan, kalau ba'a menjual, kalau al-mushtara membeli, ya. Jadi al-ba'i penjual atau pedagang, ya. Bisa difahami, ya. Bisa minta tolong diputar, ya. Nah. Taib. 6, tafadhal akhwat, dibaca dan diterjemahkan. 6. Tayyib, ma ma'na al-mushtari? 6. 6. 6. 6. Nah, lanjut. Nah. Nah. Naam. Naam. Naam. Naam. Sofa, sebuah sofa dan karpet. Naam. Wa madza turidun? Apa yang kamu inginkan untuk dapur? Saya sebuah kompor dan kulkas. Naam. Naam. Taib, mir'at tadi kelewatan ya. Mir'atan atau mir'atun ya. Uridu mir'atan. Ya mir'atun. Mir'atun apa artinya mir'atun? Naam. Mir'atun itu isim alat. Ya. Jadi bukan asalnya dari sana, ya. Akan tetapi mir'atun itu isim alat, ya. Dari kata apa? Ra'ayu ra'i. Ya. Mir'at, mir'at itu artinya alat untuk melihat. Ya. Alat untuk melihat. Jadi mir'atun, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya al-mu'minu apa al-muslimu mir'at gitu. Intinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti cermin gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi seperti cermin. Jadi mir'atun. Nah, kalau mar'atun, hati-hati ya. Mar'atun itu bukan cermin, bukan mir'atun. Kalau mar'atun apa? Seorang wanita, ya, seorang perempuan kalau mar'atun. Tapi kalau mir'atun apa? Cermin, ya. Afwan bukan ra'a ya, tapi ra'a ya ra'a kan melihat ya, ra'a ya ra'a, ana ara, anta tara, kemudian ra'aitu, ra'aita ya, isim alatnya mir'atun, ala wazni mif'alun ya, ala wazni mif'alun. Baik, jadi mir'atun itu adalah cermin, alat untuk dipakai untuk ngaca gitu. Jadi cermin namanya. Naam. Taib. Lanjut. Udah? Taib, ya. Ahsanti, syukran barakallahu fikum. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada yang salah, ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang salah, apa yang keliru, yang tadi saya sampaikan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.